kepangetan man sambat pelas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kepangetan man loro ati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes oleh gantimu wes rakaco aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukda biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi tapi malah